Roma paos dasu. Para semeton, tiang meled pisan mangne bangsan tiange molih rahayu. Indike punike setate tunas icayang tiang ring ide sangyang widiwase. Tiang purun dado saksi, mungwing ipun saking jati-jati teleb ngastiti bakti ring ide sangyang widiwase. Sakewanten, astiti bakti nipune nenten kedasarin antuk pengresepan sane patut. Santukan ipun tan uning ring indik pemargin ide sangyang widiwase nameyang manusane pemantu ke ring anggan idane. Maliha ipun sampun ngindayang nganggen cara nipun iniri, melantaran punike ipun nenten nyak nampi pemargin ide sangyang widiwase buat nameyang manusane pemantu ke ring anggan idane. Santukan, ide sang Kristus sampun ngawinang pidab-dab torate punike nenten malih mederbe kekuasan, mangde sekancan anake sane percaya ring ide, preside kedameyang pemantu ke ring ide sangyang widiwase. Dane Nabi Musa sampun nyuratang indik anake sane kedameyang pemantu ke ring ide sangyang widiwase melantaran ninutin pidab-dab torate sapuniki. Anake ane ngelakonin ane kauduhang ban pidab-dab torate ia lakar hidup satinut teken pidab-dab torate ento. Nanging ngeniang anake sane kedameyang pemantu ke ring ide sangyang widiwase melantaran percaya ring ide sang Kristus, wenten kekecap kadia sapuniki. Edoja nyamo pati takon dikeneh nyamane, nyen ane lakar nyidayang menek ke suargan. Inggih punike sane pacang makte sang Kristus tedun ke jagate. Wiadin. Nyen ane lakar tuun ke lokan anake mati. Inggih punike pacang nangyang ide sang Kristus saking pantaran anake padem. Sane sinurat ring cakepan sucine kadiasa puniki. Sabdan ide sangyang udiwase tusing jejoh ulisik nyamane. Nanto dibibih nyamane, muah dikeneh nyamane. Kadiasa punike sabdan ide sangyang widiwase, sane pidartayang tiang, sane ngesengin semeton, mangdane semeton percaya ring ide sang Kristus. Yening mesrane bibih semetone, semeton ngangken mungwing ide yang Yesus merage penembahan, tur antuk manah semetone percaya, mungguing ide sangyang widiwase sampun nangyang ide saking pantaran anake padem, semeton jagi mulih rahayu. Santukan, melantaran irage percaya ring manah, irage kedameyang pemantu ke ring ide sangyang widiwase, tur mesrane ngangken antuk bibih, irage mulih rahayu. Santukan wenten sinurat ring cakepan sucine sekadi asa puniki. Nyenje ane percaya teken ide, ia tusing lakar mepangenan. Indike punike nyakup jadmane makesami, santukan tan wenten binanipun, yadian bangsa Yahudi, yadiastun bangsa sane boyo Yahudi, ide sangyang widiwase punike penembahan anake makesami, tur asung swece ring sekancan anake sane mapinunas ring ide. Sekadi kecap cakepan sucine sapuniki. Asing-asing anak ane nyamat parab ide sang penembahan, ye lakar kerahayuang. Nanging kadia sapunapi antukipun jagi nyamat parab ide, yening ipun nenten percaya ring ide. Dur, sapunapi antuk ipun percaya, yening ipun nenten miragyang sabdan idane. Semalihe, kadia sapunapi antuk ipun miragyang sabdan ide sangyang widiwase, yantan wenten anak sanemi dartayang ring ipun. Dur sapunapi jaga antuk midarta yang sabdane punike, yening tan wenten anak sane kutus, sekadi kecap cakepan sucine sapuniki, amate melahne tekan anake, ane ngabo orti rahayune itu. Nanging, boye makesami anake nerima orti rahayune punike. Dane Nabi Yesaya ngandike sapuniki, Duh Ratu Sang Penemahan, sapo sireke sane pacang ngege pidartan titiane. Genginan indik percaya punike metu melantaran miragyang orti rahayu, tur orti rahayune punike metu melantaran pidarte indik ide Sang Kristus. Sane mangkin tiang metaken, punapi wiyakti ipun tan miragyang orti rahayune punike, janten ipun sampun miragyang, sekadi kecap cakepan sucine sapuniki, munyin nyane subo ngebekin gumi, doraos nyane subo ngantos teket ke tangun gumini. Malih tiang metaken, punapike bangsa Israele tan uning ring indike punike, sane pinih riyen mesaur ngeniang ring indike punike, inggih punike dane Nabi Musa, sapuniki pesaur danene, manut sabdan ide Sangyang Widiwase. Ulun lakar ngainang keneh hitane iri, marep teken anake ane tuaro dadi kaulan ulun, dur ulun lakar mangunang gedek basang hitane, marep teken bangsane ane belok punggung. Semalihe Nabi Yesaya malih wanenan ngandike manut sabdan ide Sangyang Widiwase kadiasa puniki. Ulun bakatange ban anake ane tuare mulati ulun. Dur ulun subo nyinahang rage teken anake ane tuare nakonang ulun. Nanging ngeniang indik bangsa Israel, dane ngandike manut sabdan ide Sangyang Widiwase sapuniki. Sedina-dina ulun subo mepaanjuh teken bangsane, ane tungkas muah warung hidup munyi entuk.